Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qawluhu an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang kalian sampai aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya dan bapaknya dan manusia seluruhnya. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian maksudnya adalah al-iman al-kamil, tidak sempurna keimanan salah seorang kalian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang lebih dia cintai daripada anaknya, ayahnya, dan manusia seluruhnya. Kesempurnaan iman yang dimaksud di sini adalah al-kamal, al-wajib. Bukan al-kamal, al-mustahab, yang hukumnya kesempurnaan tersebut sunnah. Kalau seandainya tidak ada, maka tidak mengapa, bukan seperti itu. Tapi al-kamal di sini adalah al-kamal al-wajib. Kesempurnaan yang harus. Kesempurnaan yang wajib. Kalau seandainya tidak, maka akan terancam. Sebagaimana ayat sebelumnya yang kita baca. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian kumpulkan, Rasulullah rumah-rumah yang kalian tempati, kalian tinggali, yang kalian ridha kepadanya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Maka ancamannya, fatarabbasu. Tunggulah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan azabnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya al-kamal yang disebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, tidak sempurna keimanannya. Kesempurnaan yang wajib hukumnya. Apabila tidak ada, maka akan terancam dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang dimaksud di sini bukan adamul iman aslan. La yu'minu ahadukum, tidak beriman sama sekali, hilang keimanannya. Karena itu terjadi hanya pada mereka orang kafir yang tidak memiliki kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, yakni al-mubghid, mubghiduka, orang yang membencimu, yakni mereka. Orang kufar, huwal abtar, mereka lah yang terputus dari segala bentuk kebaikan. Akan tapi yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-iman al-kamil wal-kamal al-wajib. Nah, sehingga di sana ada tiga kondisi, tiga keadaan. Orang tersebut mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya. Rasul lebih dia cintai dari makhluk semuanya. Rasul lebih dia cintai dari makhluk semuanya. Ini kondisi yang pertama, yang itu menunjukkan keimanannya adalah keimanan yang sempurna. Kondisi yang kedua adalah kondisi kecintaannya kepada Rasul dan kecintaannya kepada makhluk, anaknya atau orang tuanya. Lebih besar kecintaannya kepada anaknya ataupun orang tuanya ataupun manusia yang lainnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia masih muslim walaupun naqisul iman, orang yang kurang keimanannya. Kondisi yang ketiga adalah yang dia tidak beriman aslan sama sekali. Orang yang tidak memiliki rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali enggak ada rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini hilang keimanannya seluruhnya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian dengan keimanan yang sempurna, mendapatkan iman yang kamil. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dia cintai. Min waladihi, daripada anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada anaknya. Wa walidihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada orang tuanya. Wan nasi ajma'in, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai daripada manusia seluruhnya termasuk dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang yang beriman ketimbang dirinya sendiri. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, yang suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak wahai Umar, sampai aku menjadi yang lebih dicintai daripada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar Al-Mukhattab al-an, "Ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi." Sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi bersabda, "Al-an ya Umar, sekarang kamu tahu apa yang Allah wajibkan kepadamu. Perkara mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Rasul itu dicintai, lebih dicintai daripada anaknya, lebih dicintai daripada orang tuanya, lebih dicintai dari manusia seluruhnya, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam harus lebih dicintai daripada dirinya sendiri." Nah, berdasarkan dalil-dalil yang ada. Nah, kecintaan kepada Rasul, kecintaan yang wajib, bahkan wajib Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai daripada yang lainnya. Bahkan kalau seandainya itulah diri kita sendiri, Rasul lebih dikedepankan, Rasul lebih dicintai, dan kecintaan kita kepada Rasul akan terlihat, memiliki tanda-tanda, akan terlihat di dalam amalan-amalan kita. Maka mana yang akan kau kedepankan ketika kecintaan kepada Rasul itu bertumburan dengan kecintaanmu kepada makhluk, kecintaanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan kecintaanmu kepada anakmu? Engkau mencintai anakmu, na'am mahabbatan tabi'iyah, sebagai manusia yang normal, seorang ayah akan mencintai anaknya. Akan tapi bagaimana kalau seandainya kecintaan kepada anak itu bertumburan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka disitulah akan bisa diukur seberapa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan kita, melarang kita. Nah, tapi anak kita meminta kepada kita sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mana yang akan kita dahulukan, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kecintaan kita kepada anak kita? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita, kemudian datang istri kita meminta untuk melanggar apa yang Rasul perintahkan. Nah, maka bagaimana sikap kita, maka di situ akan terukur seberapa besar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mendahulukan kecintaan kepada Rasul, maka berarti menunjukkan keimanan kita kamil, sempurna. Kalau seandainya kita justru mendahulukan kecintaan kita kepada anak kita, atau kecintaan kita kepada istri kita, atau orang tua kita, maka berarti keimanan kita adalah keimanan yang nakis, kurang. Keimanan yang kurang. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan adabnya. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perkara yang dalam agama ini termasuk perkara yang wajib, yang harus dilakukan dan memiliki tanda-tanda. Di antara tandanya, seseorang mencintai Rasulullah SAW, at-ta'zir wa tawqir, memuliakan Rasulullah SAW, mengagungkannya sesuai dengan kedudukannya. Sebagaimana Allah sebutkan, walitu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan agar kalian beriman kepada Allah dan kalian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'azziruhu, dan kalian ta'zir kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni nusratuhu wa ta'yiduhu wa man'uhu an kulli ma yu'dhih. Sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa yang dimaksud dengan ta'zir? Seseorang ketika mencintai Rasul, alamat yang ditunjukkan di dalam kecintaannya tersebut, maka dia akan yu'azziru Rasul, yakni maknanya dia akan menolong Rasul, dia akan menguatkan Rasul, dia akan menghalangi segala sesuatu yang itu akan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sangat banyaknya contoh di kalangan mereka para sahabat tentang permasalahan ini. Bagaimana ta'yidnya mereka para sahabat? Bagaimana pertolongan mereka para sahabat kepada Rasul? Sikap menguatkan dakwahnya Rasul, pembelaannya mereka kepada Rasul, dan bagaimana bentuk mereka menghalangi segala bentuk perkara yang akan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu hanya sekedar kata-kata. Mereka tidak melakukannya. Itu menunjukkan kamal mahabbatihi li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya kecintaan dia kepada Rasulullah SAW, yang itu menunjukkan kamalu imanihi, kesempurnaan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tanda dan alamatnya ad-da'bu an sunnati Rasulullah SAW. Alamat kalau dia mencintai Rasul. Maka dia akan adzabu, dia akan membela ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelum itu dia akan berusaha untuk menghidupkannya, berusaha untuk mengamalkannya. Apa yang sampai kepada dirinya berupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sampai kepadanya satu hadis min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kecintaan dia kepada Rasul, maka dia akan mengamalkannya, dia akan menerapkannya, dia akan mengaplikasikannya, hadis tersebut yang telah sampai kepada dia dalam keadaan sahih. Ketika dia sudah mengetahuinya, maka dia akan membelanya, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan mereka yang berusaha untuk melakukan tahrif, memalingkan, makna yang dikandung di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagian manusia yang berusaha untuk memalingkan makna-makna yang benar yang ditunjukkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia palingkan kepada makna yang lain yang batil. Dia palingkan kepada makna yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, hawa nafsu kelompoknya, hawa nafsu golongannya, maka menunjukkan kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabu an sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, membela sunnahnya, menjelaskan kepada umat kebatilan makna yang dia sampaikan, kesalahan dari penjelasan hadis yang dia sampaikan, bahwasanya hadis tersebut tidak demikian maknanya. Dijelaskan. Begitu pula termasuk dari membela sunnah Rasul, engkau mempelajari ilmu hadis sehingga engkau bisa membedakan mana yang sahih, mana yang saqim, mana yang sahih, mana yang dhaif. Engkau pelajari ilmu hadis. Yang disebutkan oleh mereka para ulama'una. Kita pelajari ilmu tersebut sehingga kemudian kita mampu untuk mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif, mana hadis yang itu bisa dijadikan hujjah, itu adalah benar ucapan Rasulullah SAW ataukah itu yang termasuk hadis yang dhaif, tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Setelah tahu, dijelaskan kepada umat hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif, tidak boleh kemudian beramal, tidak boleh dijadikan landasan, tidak boleh dijadikan asas hadis yang dhaif seperti ini. Karena itu akan menimbulkan perpecahan. Sebutkan yang sahih adalah hadis yang ini. Itu menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah kepada Rasul itu memiliki tanda-tanda. Di antara tandanya juga, ketika seseorang mencintai Rasul, maka dia akan mendahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perintah yang lainnya. Mendahulukan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada perintah yang lainnya dari kalangan manusia. Datang kepadanya suatu hadis memerintahkan kepada dia untuk memelihara jenggot misalnya. Kemudian datang atasan kita memerintahkan untuk mencukur jenggot. Bertentangan antara perintah Rasul dan perintah atasan. Maka bagaimana kamu akan bersikap? Mana yang akan kamu dahulukan? Maka itu menentukan dan mengukur seberapa besar rasa cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kemudian memilih apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pelihara jenggotnya, dia panjangkan jenggotnya, dia biarkan jenggotnya. Itu menunjukkan bahwasanya rasa cinta dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi rasa cinta dia kepada manusia yang lainnya. Tapi kalau seandainya kemudian dia mendahulukan perintah dari atasannya tersebut, dikrok, dijenggol sampai pontos. Kemudian tidak peduli dengan perintah Rasul, berarti menunjukkan bahwasanya rasa cintamu terhadap dunia ini lebih besar daripada rasa cintamu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasa cintamu kepada makhluk itu lebih besar daripada rasa cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kecintaan itu bukan hanya sekedar pengakuan. Aku mencintai Rasul. Orang yang cinta itu akan taat kepada orang yang dicintai. Nah, orang yang cinta, dia akan mencari keridhaan orang yang dicintai. Orang yang cinta, dia akan mencari supaya bagaimana orang yang dicintai tersebut bisa senang. Nah, dengan mentaati perintahnya, menjalankan perintahnya, nah, bukan justru sebaliknya. Nah, makanya di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau seandainya kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mentaati orang yang dicintai. Nah, ini konsekuensinya. Adapun hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam babnya, di dalam kitabnya Kitab Tauhid. Kalau seandainya kecintaan kepada Rasul saja harus demikian, nah, harus melebihi kecintaan dia kepada anaknya, melebihi kecintaan dia kepada orang tuanya, melebihi kecintaan dia kepada manusia seluruhnya, dan melebihi kecintaan dirinya kepada dirinya sendiri, maka lebih-lebih lagi di sana kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, jauh lebih, nah, dikedepankan daripada kecintaan kepada yang lainnya, bahkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah harus lebih tinggi, karena cinta kepada Rasul itu tabi'atun, mengikuti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini kemudian dibawakan oleh mu'alif dalam Kitab Tauhid dalam bab tentang mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.